Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta apabila terlalu teramat dalam, ini betul-betul akan membekas dalam hati, manakala cinta itu diputuskan oleh sesuatu hal. Pada rekaman kali ini saya akan menembangkan sebuah lagu berjudul Mawar Alas Purwo. What is the meaning is Alas Purwo? Alas Purwo itu adalah sebuah hutan belantara di mana di sana itu ada hutan spiritual. Di dalam hutan tersebut, hutan yang konon ceritanya angker, itu ada tumbuhan mawar yang indah sekali. Mawar itu dibawa ke sana kemari oleh seseorang, menjadi tumpuan hatinya yang nanti akan menjadi pendamping dalam hidupnya. Namun demikian, tanpa diketahui permasalahannya, mawar tersebut melayang terbang tinggi, ibarat layang-layang terputus dengan pelayannya. Namun si yang bermain tentang layang-layang masih memegang talinya sebagai tanda bahwa dulu pernah ada sambung cintanya dan cintanya, sehingga mereka harus menyesal selama-lamanya. Bagaimana lagunya? Inilah Mawar Alas Purwo. Mawar ibarat layangan pedhot, seliramu wis medhit dhuwur, nanging aku isih nyekel bolah minangka tenger yen dhisik tau ana sesambungan kowe karo aku. Aku kang mlaku ginaris melu lelakone urip, melu sangat jalange jagat kang bejo ciloko, insun pasrah tak dodong lan kanggo ngebai cerita. Dumawar indah sumunar ing telenging alas purwo, lan sono pikol miteran donya gambar terus arum banjur dadi pedetan uripku padang dunyaku. Pundakku ringkeh mawari permate dhuwur, saiki amung lindur mungkur seliramu ramatur gendeng lukono tombaco. giteran donya. Angambar terus arum banjur dadi petetan uripku padang dunyaku. Saiki pundakku mawari pura merdeka.